Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti doa kita kemarin, kita dikasih terang lagi. Tadi sempat hujan dan akhirnya kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hujan tapi pas waktunya hujannya berhenti. Mudah-mudahan ini tanda Allah ridha sama kita semua. Dan sekali lagi saya bersyukur kepada seluruh Sivitas Akademika Unida, Universitas Juanda, kampus bertauhid. Subhanallah, hari ini bahkan ditemani langsung oleh Pak Rektor nih, Pak Dr. Haji Martin Rustami dan seluruh rektorat, jajaran rektorat dan yayasan. Subhanallah. Nanti beliau juga akan berbagi dengan kita semua tentang apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir. Cuaca dingin tapi tidak menghalangi semuanya hadir. Mari kita bismillah kembali, mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah silakan buka surah Ali Imran ayat 185 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ العظيم. Kita mengenal definisi sukses ya, kalau udah mencapai jabatan tertentu. Kita mengenal definisi sukses kalau udah pindah kontrakan ke rumah sendiri. Kita mengenal definisi sukses kalau besok pulang kampung ya. Saudara-saudara semua, pemirsa seluruh tanah air, pulang bawa mobil baru. Amin. Iya, iya, iya. Apa-apa. Ya, emang dunia tidak buat ditinggali. Dunia bukan untuk dimusuhi. Saya sering bilang, enggak, ambil dunia nanti diambil sama orang lain kalau enggak diambil. Tapi pergunakan untuk sesuatu yang kita bicarain pada hari ini, untuk nanti kita pulang. Nah, ternyata dari ayat yang pertama kali kita baca ini, nanti ada lagi ayat-ayat yang lain pemirsa, kita sudah diperkenalkan oleh Allah definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat Allah menjelaskan, salah satu di antaranya adalah kalau sudah bisa selamat dari api neraka dan bisa masuk surga, faqad faza, itulah orang-orang yang sukses. Insyaallah tetap bersama Yusuf Mansur, mudah-mudahan Allah kasih ridhonya pada malam hari ini. Silakan. Alhamdulillah. Jadi menurut Al-Qur'an salah satu ayat yang barusan kita baca, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindari dari neraka lalu dimasukkan kepada surga, barulah dia itu sukses beneran. Omal hayatud dunya illa mata'ul gurur. kalau baru bikin restoran, kalau baru punya pabrik, baru punya apartemen, belum jaminan. Baru punya mobil, belum jaminan. Senang di dunia, senang di dunia. Tapi siapa yang bakalan selamanya di dunia? Imam Ali karramallahu wajaha ngasih tahu sama kita semua. Dunia kita pelihara, padahal nanti kita bakal ninggalin dunia atau dunia yang ninggalin kita. Pada saatnya nanti itu datang, apa yang terjadi? Kita cuma dikasih 1x2 meter. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jadi rakus nih sama dunia. Tapi buat bangun masjid, buat bangun madrasah, buat melihara anak-anak yatim, supaya kita juga tidak jadi peminta, supaya kita jadi yang bersedekah. Kenapa sih kita harus bangun restoran sampai 40 cabang, 50 cabang? Oh iya Ustaz, karena saya ingin membuat anak-anak, teman-teman, karyawan-karyawan yang ikut dengan saya bisa mengaji. Kalau diikut sama orang belum tentu bisa ngaji, malah mungkin pakai celana pendek, malah mungkin pakai rok pendek, malah mungkin gak sholat Jumat. Kenapa sih harus bangun rumah sakit? Kan itu dunia. Onda Ustaz, kalau bangun rumah sakit untuk duit, iya dunia. Tapi kalau bangun rumah sakit kemudian bantu orang-orang susah, jadi akhirat. Itu yang nanti kita utamakan insyaallah. Di tengah-tengah kita ada orang alim ini, ada orang pintar, subhanallah, senior kita, senior saya, guru saya juga Pak Martin ini, rektor dari Universitas Juanda. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Rektor. Kayaknya ke panggung aja kali. Sini aja kali. Apa saya nyamperin? Ya, saya nyamperin deh. Ya. Assalamualaikum Pak Rektor. Barangkali kita duduk-duduk bareng. Terima kasih ini dari kemarin kita dikasih izin ya untuk ngaji di sini. Pak Rektor barangkali bisa berbagi sedikit tentang tema kita hari ini sama pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Yang mulia sahabat saya, ustaz saya, guru saya nih. Ustaz Mansur, guru anak saya juga, ya. Guru Unida juga, ya. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi. Barusan sebentar kita menghafal separuh ayat, gitu. Kita belum apa-apa sudah diajari Ustaz Yusuf Mansur sebagai muridnya ya. Di sini kita semua murid Ustaz Mansur kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, nah kita berharap. Pertemuan kita pada malam hari ini menjadi barokah. Amin. Diridhoi oleh Allah. Amin. Syukur-syukur malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Insyaallah. Lailatul Qadar di kampus bertauhid. Amin. Amin. Amin. Di kampus bertauhid di mana belum ketemu ustaz tadi pertama-tama sudah mengatakan bahwasanya keseimbangan dunia dan akhirat, jika bertemu dengan akhirat maka dunia harus kalah. Subhanallah. Kelihatannya ini tema yang paling menarik ini bagi kita. Dan ketika dunia sama akhirat ketemu, dunianya ya, harus kalah. Harus kalah. Harus akhirat yang duluan. Walaupun doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ketemu dengan akhirat, maka dunia harus minggir. Kalau di Unidia itu disebut kampus bertauhid. Apa itu kampus bertauhid? Tuhan didahulukan. Allahumma shalli. Semua urusan mesti kalah dengan ketika Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Allah dulu ya. Allah dulu. Ya, kita sama. Kemudian, ya kan. Ya. Setelah kita dahulukan Allah, insya Allah Allah akan mendahulukan kita. Hmm. Itu yang Ustaz sebut tadi dengan jika ketemu dunia dengan akhirat, maka akhirat dunia yang mesti ini yang menang. Jika akhirat ketemu sholat dengan nonton band, maka sholat didahulukan. Jika ketemu sholat dengan rapat, sholat didahulukan. Jika ketemu sholat dengan presiden, sholat didahulukan. Itu dia kampus bertauhid maknanya. Subhanallah. Cocok dah. Cocok. Makasih Pak Rektor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Unida terus terang menjaga Ciawi dan Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Nanti saya bakal ikutan ngebina mahasiswa di sini. Di sini kebetulan kita memiliki mahasiswa tahfiz. Iya. Baru saya pernah datang itu ke asrama mahasiswa yang tahfiz itu. Iya. Subhanallah. Sekarang siap. Sekarang sedang itikaf mahasiswanya. Itikaf semua ya. Insyaallah di Masjid Biru itikaf. Siap. Ada, siap. Insyaallah. Terima kasih Pak. Mohon bimbingannya Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pemirsa lagi dagang nih. Dari pagi sampai 11:30 sepi gitu. Jam 12 kurang seperempat rame. Terus azan manggil gitu. Azan manggil nih. Mana yang diduluin? Mana yang diduluin? Yang diduluin iklan dulu, udah mau lewat katanya. Iya gitu. Mati Allah, saya punya tamu istimewa hari ini, yakni Adinda Rendi. Sini Ren. Subhanallah. Ren. Rendi ikut ngapal Quran kan? Iya. Tuh ngapal Quran tuh, gimana ente pada ikut ngapal enggak? Alhamdulillah tadi pada saat iklan ya pemirsa, kita yang ada di sini ngapal Quran. Walaupun cuma sebaris tadi faman zuhziha 'anil nar, tapi kita sempat ngapal ya. Malu sama Rendi. Rendi ini udah punya apalan. Rendi udah apal apa aja? Al-Waqi'ah udah apal. Coba kita mau dengar dulu Rendi baca suratul Waqi'ah. Istirahat dulu. Ini untuk bisa baca a'udzu saja mahal sekali buat beliau. Mahal sekali. Kita yang bisa baca satu halaman enggak ada capeknya, bisa nyeruput minum, bisa segala macam, kita malas. Rendi kalau mau baca a'udzu sempurna, ini menggerakkan seluruh dia punya sel-sel sarafnya. Sampai kemudian sempurna sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi Rendi udah nahan napas, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba khafidhatur dhafi'ah. Silakan terusin. Idza waqa'atiha wa mutajid dibarubas agangah habam mubadah. Stop dulu. Akanat haba'am mumbatha. Ini 4 surah udah lewat ini. Sekarang beliau tinggalnya sama saya. Jadi satpam saya satu-satunya ini. Jadi kalau saudara-saudara main ke rumah saya, gak bakal ketemu ajuda, gak bakal ketemu satpam, gak bakal ketemu pengawal, ketemunya beliau. Dan dia yang senantiasa bukain pagar saya. Kalau saya datang seneng banget dia. Karena saya suka bawa makanan, suka ngasih duit gak? Jangan. Jangan jujur dong. Irgi sini Gi. Sini Gi. Irgi mau nanya apa sama namanya siapa, Rama namanya? Ya, kasih tahu namanya. Rendi apa dia? Namanya Rendi, subhanallah. Rendi mulai nayanya nih, mau jarang ngasih duit. Subhanallah, Rat. Subhanallah nih. Dan beliau memang tampil di sini, memang dari kemarin pengen ikut. Pengen dia kan bisa SMS sama saya. Ya, coba sambil ayah dialog sama Irgi, kamu SMS biar kasih tahu ke Irgi apa sih niat kamu tuh ikut sama ayah kesini hari ini. Jadi ini dulu belajar di Darut Tauhid. Lalu kemudian saya setiap ke Darut Tauhid dia nyambut, ngambil sendal saya, nyambut, ngambil sendal saya, ngambut, ngambil sendal saya. Tapi nggak pernah dipulangin sendalnya. Gantian lo, gue balas. Bohong, wah, enggak. Saya simpati sama beliau, subhanallah, hidupnya di masjid. Terus saya tanya, pengen apa? Apa yang dia pengenin coba dalam hidupnya? Pengen ngapal Quran. La ilaha illallah. Terus saya bawa ini. Saya bawa beliau, sekarang udah kurang lebih 2 tahun. Malah 2008 ya. 2007. 2010. Ya. Nah, jadi 3 tahun lah kurang lebih ikut sama saya, subhanallah. Ya, ente mau nanya apa tuh sama dia tuh kira-kira? Gak bisa ngomong apa-apa, Ustaz. Ini jujur aja ya, bukan hanya saya saja, tapi juga jamaah yang di sini maupun pemirsa. Ini menjadi bukti nyata kepada kita semua bahwa kita yang memiliki badan yang normal, tapi mungkin kita tidak bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Dan kadang mungkin apa yang kita perbuat itu banyak sekali yang hanya memikirkan dunia aja, Ustaz. Subhanallah. Ini komunikasi sama saya pakai SMS. Oh, hari-hari? Iya, kalau komunikasi. Kalau komunikasi sih benar banget nih. Ini jagoan Facebook. Oh. Bah, gak percaya. akun Facebooknya apa coba? Randy Agustin Origins. So, Randy tulis aja deh. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu Wali ya. Nanti kita ngobrol lagi kali ya. Boleh, Ustaz. Nah, Randy, boleh. Tetap di sini, Ren, biar tambah keren. Insyaallah. Senyumnya lihat dong, manis bener ini. Insyaallah. Malam ini saya punya hadiah buat Randy. Mudah-mudahan seperti hadiah yang saya berikan kepada Isa yang lumpuh tapi dia bisa menghafal Quran dalam 9 bulan. Lumpuh, Pak. Bu, lumpuh tapi 9 bulan hafal Quran. Nanti saya juga punya hadiah buat Randy. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Kita dengerin dulu. Nanti kita akan teruskan, Ustaz ya. Alhamdulillah masih bersama Randy, subhanallah. Randy, ayah mau dialog. Saya panggilnya ayah. Jadi saya panggil ayah, subhanallah. Di pesantren pun saya ayah panggilannya. Jadi memang kan anak-anak disantrenin enggak ada ayahnya kan? Jadi saya lah ayahnya mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ren, menurut Randy di dunia ini tuh orang harusnya ngapain sih? Boleh ngomong, boleh diketik. Mencari Allah. Subhanallah, dengar gak tuh? Saya ulangi ya. Randy, menurut Randy di dunia ini apa sih yang harus dicari sama orang? Mencari ridha Allah. Dan sekarang pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menampar kita semua. Dan jawabannya pun jawabannya menampar kita juga. Iya benar juga, apa yang kita cari selama ini gitu. Yang kita cari selama ini kan nafkah hidup. Ada kayak gak ada kalau ridho kan, serah aja lah yang penting gue bisa makan. Apa sih yang kita cari? Modal kerja, Allah mau ridho kayak, Allah mau enggak kayak. Yang kita mau cari jodoh. Ketika jodoh dapat Allah murido ke enggak ke hajar aja terus sampai pernikahan juga pernikahan yang tidak diridhoi Allah, enggak penting ridho Allah. Ternyata seorang Randy mengatakan sesuatu yang penting adalah ridho Allah. Ren, sebelum Randy lanjutin ngapal dikit ya, kasih bocoran. Apa yang membuat Randy mau ngapal Quran? Mencari apa? Di dunia ini mau mencari apa? Selain akhirat, subhanallah. Sebelum saya undang Irgi, ya, kita terusin lagi ngajinya beberapa ayat lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Haba'am membatha. Ya silakan terusin. Bahkan Haba'am membatha. Lakum kumawajadah. Wakuntum azwajan salasa. Ajabuk memang aja. Ashabul Maimanati, ma ashabul Maimanah. Ren, udah dulu dah. Randy kalau ngaji satu ayat, masya Allah sampai kayak gini. keringatnya subhanallah ya. Tapi ini masya Allah lah, mudah-mudahan pemirsa bisa belajar banyak dari seorang Randy, mudah-mudahan lebih semangat ya. Ternyata Allah berikan mukjizat Quran tuh sama siapa saja ternyata. Ini belum apa-apa nih. Nanti kita akan jalan-jalan di chatting YM, nanti kita ke pesantren orang gila di salah satu sudut di kota, di tanah air kita ini. Ternyata orang-orang gila itu ketika dia diajarin untuk ngapal Quran, ternyata apal Quran juga. Oh, subhanallah, Quran mah insyaallah. Dan saya yakin sekali pada saatnya nanti Quran ini sudah benar-benar ada sama Randy, sepertinya akan ada sel-sel Randy yang hidup kembali, dan mudah-mudahan dia bisa sedikit banyaknya terbantu oleh Quran kembali ya, menggapai kesehatannya. Amin. Tapi saya pernah dialog Irgi sama beliau, dia ya. Bilang kalau nanti ini dialog sungguhan ya, ketika dia SMS-an sama saya. Kalau nanti kesehatannya dia bakal pulih, tapi membuat dia menjadi lupa diri, demi Allah dia bilang, dia lebih memilih Randy yang seperti ini karena pengen lebih selamat nanti di akhiratnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Ren, tadi kan ayah cerita mau ngasih hadiah apa kan? Nah, selama ini yang Randy pengenin apa coba? Pergi ya. Pergi haji. Kalau pergi haji mahalan Ren. Jangan gitu Tan. Berkah juga tuh. Iya. Gimana ya, malah. Ya udah. APBD. Wah, apartemen. Coba, apartemen. Bukan. HP. APBB. Apa sih? Wah. Kabul, langsung. Handphone gue mana ya? Sini. Yang baru mah kalah legendaris. Ini yang paling mahal. Tadi dulu, cek dulu tapi punya orang. Punya gue benar. Ya, coba ini, lihat. Oh, ini anak ente. Ah iya. Ah, iya. Ren. Pengen handphone bebek. Ini punya ayah, ya. Ini Ren dipakai. Silakan. Tapi entar datanya ditukar ya. Iya dong, datanya dipindahin dulu kan? Iya. Ren, enggak apa-apa Ren dapat bebek, tapi hajinya tetap ya. mendingan haji ya Pak ya. Umroh aja mau enggak Ren? Gini aja deh. Ente ane doain bisa ngasih hadiah Reni haji. Mendingan lebih baik gitu ya. Gua kira mau patuh. Ya insyaallah ya, doain juga bisa itu ya. Udahlah pokoknya Reni umroh dulu nih. Ya 25 juta. Ya kalau nanti pemirsa emang ada yang mau nambahin genepin jadi haji, ya fadal. Silakan nanti yang bisa kontak saya. Yuk kita aminin sama-sama. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ren. Iya, untung enggak minta jodoh ente. Tapi ini udah mau nikah. Udah mau nikah. Udah ada jodohnya kan? Enggak. Wah, alhamdulillah. Udah ada jodohnya insyaallah. Iya, silakan. Oke. Okay. Baik, Tat, ini ada Twitter yang masuk dari Daily Cute. Wah, cute pakai bahasa Inggris. Ustaz, apakah kita harus mementingkan akhirat dan melupakan dunia? Nah ini sebenarnya mungkin pertanyaan yang lebih ininya konkretnya adalah bagaimana cara menyeimbangkannya. Kalau misalnya kita mau mengejar akhirat, apakah kita harus melupakan dunia? Ya sebenarnya ketika kita mengejar dunia itu include jadi mengejar akhirat, asal dengan cara-cara Allah kan. Makan tuh perkara dunia loh, tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim jadi perkara akhirat. Kerja masya Allah, saya udah cerita durasi apa coba yang ngalahin durasi ibadah yang namanya kerja. Sholat itu paling lama setengah jam, paling lama. Kecuali Lailatul Qadar nih, malam-malam itikaf ya. Tapi kalau yang namanya ibadah kerja, masya Allah, itu bisa 8 jam, 10 jam, 12 jam berikut macet. Tinggal masalah strategi saja, mengubah pekerjaan-pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat. Bicaranya prioritasnya itu. Masalah bismillah, masalah untuk siapa dan dengan siapa gitu. Jadi kalau di dunia tasawufnya billahi wa ilallahi walillahi, kira-kira begitu. Billah wa ilallah walillah. Lillah wa ilallah billah, terserah lah, bisa di kemudian dikombain untuk Allah, ya, untuk Allah, karena Allah, bersama Allah, kira-kira begitu. Jadi dunia tidak ada dikotomi nanti itu. Bangun rumah itu pekerjaan dunia memang, tapi begitu bangunnya pakai duit halal, diniatkan nanti kemudian di sana kita bisa beribadah lebih bagus, ah jadi pekerjaan akhirat juga. Oh, oke. Okay. So, baik. Ya, Tat, ini ada pertanyaan dari jamaah mungkin, ada yang mau bertanya sama Ustadz? Kami persilahkan. Oh, Ibu. Ya, silakan, Bu. Namanya siapa, Bu? Ibu Neni Marliani. Ibu Neni. Ya. Dari Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim. Ya, baik. Silakan, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami mau bertanya bagaimana caranya di dunia dan di akhirat biar seimbang. Baik. Kita dapati gitu. Bagaimana caranya di dunia dan di akhirat bisa seimbang? Tadi yang disampaikan sama Pak Rektor kita ya, Pak Rektor Unida, Rektor Kampus Bertauhid, bahwa jalanin aja, tapi ketika nanti ketemu ya dengan akhirat, dunia minggir dulu. Terutama barangkali yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya fardu. Contoh sholat berjamaah. Belanja nih, ketemu sholat berjamaah, ya udahlah sholat berjamaah dulu. Jangan mentang-mentang lagi milih baju lebaran, asar tabrak, maghrib tabrak, isya tabrak, lah buat apa kira-kira begitu. Ya lagi kita kemudian ngojek, lagi kita ngangkot, tapi azan berkumandang, yuh hebat banget tuh. Kemudian kita bisa minggir dulu, wah. Saya pernah suatu waktu Irgi, nyetop taksi. Yeah. Tapi taksinya itu kemudian bilang begini mas saya, waktu itu saya belum dikenal di TV, apa kata supir taksi? Maaf pak, nanti dikit lagi zuhur, boleh gak saya sholat berjamaah? Wow, saya bilang, baru ini gue nemu tukang taksi kayak begini nih. Saya bilang, boleh, saya juga ntar ikut sekalian sholat berjamaah sama ente, Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Gitu. Baik, tandanya apa yang kita lakukan di dunia ini, kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan adalah ibadah, ya Ustaz? Adalah ibadah. Makanya kita bisa menyimbangkan. Yes, pastinya, okay. Insya Allah. Ya, terjawab ya Bu ya? Iya. Mudah-mudahan. Amin. Baik, untuk pemirsa di rumah, kalau Anda ingin bertanya kepada Ustaz Yusuf Mansur, silakan telepon saya ke 0251-8244-069. Kita tunggu telepon Anda, dan tentu saja nanti kita akan lanjutkan lagi, Tad. Satu lagi, saya sebelum habis nih segmen ini, saya pengen ngumumin sama seluruh orang yang mengenal saya, bebe saya. Bebe saya udah gak bisa dikontak ya. Jadi kan udah dikasih ke beliau. Jadi bukan lagi bebe saya. Insya Allah nanti kita minta sama Allah bebe yang baru. Amin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama di Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Baik pemirsa dan juga jamaah, kita kembali lagi di Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Dan kita masih sama Randy ini pemirsa. Tadi saya sempat nanya sama Randy, Ren, apa yang mau disampaikan sama pemirsa dan juga jamaah yang ada di sini? Mumpung lagi sama-sama kita nih, persis di bulan Ramadan, ya. Dan Randy tadi sudah mencoba untuk menjawab karena jawabannya agak panjang, tapi melalui SMS. Kita bacain aja ya, boleh Ren ya? Boleh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan saya ulangin adalah apa yang mau disampaikan nih untuk jamaah dan juga pemirsa? Randy bilang jangan pernah menyerah untuk mencari ridha Allah dan menghafalkan ayat suci Al-Quran, subhanallah. Masya Allah, tepuk tangan buat Randy. Subhanallah. Pemirsa, kita hadiahkan Randy ya dan keluarganya dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau punya cita-cita, insya Allah terlaksana, kabul, dan bisa sampai ke Baitullah Al-Haram. Amin. Insya Allah. Nggak usah haji, Ren. Umroh aja. Pemali. Iya, iya, iya. Orang pengen haji. Umroh dulu dah. Iya, umroh dulu. Oke, okay, Tad, ada yang... baca Al-Fatihah dulu. Oh, Al-Fatihah dulu ya. Silakan terima dulu. Okay. Kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ada telepon tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa, dari? Iya, dari Ahmad Sidik, Pak Ustaz. Ahmad Sidik. Ahmad Sidik. Dari mana, Pak? Di Medan. Di Medan. Medan. Di baik, Medan. Silakan Pak Ahmad Sidik. Iya, Pak Ustaz, mau nanya nih, Pak Ustaz. Ya. Selama ini kan ibaratnya saya lagi ada cobaan. Dari itu kan saya tiap hari sholat malam, itu sholat tarawih. Ya. Tapi kok ibaratnya belum ada jawaban dari Allah ya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz kiat-kiatnya kita lebih tambah bertakwa gitu Pak Ustadz? Baik, baik, makasih Pak Ahmad Siddiq. Ini jawaban buat diri saya juga pemirsa. Yang pertama, Allah saja sabar menanti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baru datang kepada Allah juga hendaknya bersabar menanti janji Allah itu tiba, janji Allah itu datang. Yang kedua, bahwa harus kita sadari umur kita ibadah lebih sedikit daripada umur kita punya dosa. Kita banyak gini ya. Kalau dari karakter suaranya Pak Ahmad Siddiq atau dari karakter suara saya saja ini baru saya udah 36. Yeah. Kalau misalkan saya katakanlah baru sungguh-sungguh di usia 33, kemana aja kan 33 ke bawah? Nah, itu kan harus dibayar. Nah, orang-orang yang bisa kemudian menganggap bahwa dia sudah bisa tahajud saja sudah merupakan karunia Allah. Maka nikmati dulu itu. Nikmati dulu episode bisa tahajud, bisa duha, bisa ke masjid. Nikmati dulu itu. Malah kalau bisa ya, saya walaupun tidak boleh sih berdoa seperti itu, tapi saya pernah berdoa seperti itu, ya Allah, jangan buru-buru deh masalah selesai. Kok kayaknya lagi enak gitu. Lagi gimana ya? Lagi ada romantisme tauhid. Kok dengan masalah teh jadi sama masjid, ya Allah soft depan. Karena emang khawatir gitu loh ketika masalah lepas juga Allah. Allah bilang kok sama kita semua, aku sih pengennya ngasih aja, tapi labagau fil ard. Kalian semua akan lupa, akan lari. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Pak Siddiq saya doakan ya, dan saya berdoa juga buat seluruh pemirsa Sultan Air yang punya masalah hendaknya bersabar. Apalagi yang terakhir adalah yang harus kita khawatirkan sungguh bukan urusan dunia. Nah, urusan dunia mah sejengkal. Apa sih yang jadi urusan dunia? Kita di penjara. Begitu di penjara ternyata subhanallah kita dikasih makan. Yang nagih kita malah gak bisa kemudian menjangkau kita. Kita apa sih kemudian dikasih sakit, kita masih bisa berzikir. Tapi yang harus kita khawatirkan adalah su'ul khotimah. Matinya enggak husnul khotimah, dosa belum diampunin. Akhirnya kemudian apa? Tidak ada kemenangan sejati buat kita semua. Begitu. Baik, Pak Ahmad Siddiq mudah-mudahan terjawab dan terus berusaha ya Pak ya. Bersabar yang pastinya. Terus berdoa kepada Allah. Terima kasih banyak atas teleponnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insyaallah berkah. Oke, okay, itu dia. Subhanallah. Nggak percuma saya ngajarin wale. Assalamualaikum. Boong banget. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini punya cita-cita, anaknya sampaikan coba. Iya, pengen banget. Kebetulan saya anak saya sekarang umurnya mau 6 tahun, Ustaz. Subhanallah. Pengen masuk ke pesantren Ustaz. Amin. Dia jadi penghafal Quran. Yeah. Gak mesti sih, ada banyak pesantren-pesantren lain, ya pesantren Hafiz Quran, yang lebih bagus daripada Darul Quran. Artinya kemana saja. Cuman kan kalau lewat Ustaz mungkin gratis gitu. Oh iya. Gak apa-apa, masuk mah gratis. Masuknya emang gratis. Masuk mah siapa aja gratis. KKN lah. KKN. Kayaknya baru kemarin ketemu di chattingnya em. Iya betul Ustaz. Subhanallah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Lebaran di mana ntar lebaran? Lebaran insya Allah di Jakarta. Jakarta. Mungkin setelah sholat id baru pulang ke Sukabumi. Subhanallah. Iya nih. Jadi Tiasa nyari Sunda ya mah? Iya, oh Tiasa, saya orang Sunda. Saya orang Sunda. Sunda. Oh, Ang, ya. Sahaya Abdi. Bukan. Bang. So Sunda. Oke, okay, Ang. Silakan kalau pengen nanya. Saya ada satu pertanyaan nih, Stan. Sekarang Indonesia banyak sekali musibah di mana-mana. Ada tsunami, ada kemarin gempa bumi dan segala macam. Di kampung saya sendiri, di waktu itu ada gosip ada tsunami di Pelabuhan Ratu. Mereka berbondong-bondong cepat pindah tempat dari Pelabuhan Ratu. Terus ayah saya sempat bilang begini, manusia sekarang baru takut mati ya, belum takut sama Allah, katanya begitu Ustaz. Nah ini yang pengen saya tanyakan, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap gak hubud dunia, gak karohiyatul maut gitu Ustaz. Wih, biar inget sama herat. Anak pondok, tepuk tangan dulu Pak Fahli. Begitu Ustaz. Gak hubud dunia. Apa tadi gimana? Enggak karahiyatul maut. Enggak karahiyatul maut. Tapi takutnya sama Allah gitu. Iya. Sebenarnya sih pertama ya, jangan jauh-jauh sama jemaah. Kita mulai lepas dari busur tuh kalau kita sholatnya enggak berjamaah. Yang kedua, rezeki kita mulai rezeki yang haram-haram. Saya kira dengan itu aja dua, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari yang namanya hubud dunia. Kayak apapun ada Allah manggil, kita datang insyaallah. Nah kalau ngeliat muka-muka antum mah insyaallah dah apa jauh. Kan, jauh apa Ustaz? Jauh dari hubud dunia insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah amin, insyaallah. Amin. Kita ada kejutan nih dari Pak Rektor nih. Kejutan? Iya. Mungkin Egi kita Disam, undang. Oke, okay, saya undang. Langsung ya. Undang kemari aja. Oh iya Pak Rektor. Nah. Masuk TV lah. Maaf. Biar lebih sering masuk TV gitu. Ini ada kejutan ini dari rektor kita buat yeah. Randy ini subhanallah. Subhanallah. Okay. Silakan, Pak. Merinding tadi saya tadi hanya merinding saya. Iya, subhanallah. Ya Ren, salim dulu Ren. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, shalli wa barik alaihi. Gimana Pak Rektor? Apa kejutannya nih yang mungkin nah. Iya, sudah. Ya, tadi kita tuh ada dua hal. Pertama haru, kedua bangga. Haru dan bangga. Haru itu melihat Randy begini, ya masih bisa hafal waqiah dan hafal surat-surat yang lain. Subhanallah. Yang kedua bangga punya ustaz yang sabar. Aneh enggak, aneh emang enggak ada urusannya. Aneh yang sabar, aneh yang bangga. Unida bangga. Oh masya Allah. Jadi tadi saya bicara dengan Dr. Nil Mujahidin, Ketua Las Direktur Las Unida, mengatakan kalau cita-cita Randy mau haji itu gampang, Unida siap menaikkan haji Randy. Amin ya Allah subhanallah. Tapi kalau susah, karena naik haji itu tidak gampang ya. Betul ya. Tidak gampang Randy. Yang lebih dekat umroh. Lebih dekat umroh. Lembaga Amil Zakat Unida bersedia membiayai Randy untuk berangkat umroh sesegera mungkin. Nah, gini Ustaz permasalahannya. Buat wali ada enggak jatahnya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ada. Ada. Ada pondok gede aja. Iya Randy, subhanallah. Untuk itu kami akan nanti menyerahkan kepada Ustaz Yusuf Mansur. Iya, iya, insyaallah. Dan keperluan-keperluannya mohon kami dikasih tahu. Ya, barangkali Unida ada travel yang langsung aja berangkatin Randy kan? Ya, insyaallah. Ah, iya. Kalau gitu kami akan bekerja sama dengan Ustaz ya. Iya, siap, siap, ya. Untuk segera. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua kita sama-sama bisa. Amin. Allahu Akbar gitu. Iya, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu walaupun ini belum habis segmennya. Segmennya belum habis nih. Kita masih ada satu segmen lagi. Betul. Ada dua mahasiswa Unida yang sudah hafal Quran, insyaallah akan menjadi penutup berkah kita nanti segmen 7. Pada saat nanti mahasiswa Unida ini membacakan Quran, saya sangat menyarankan pemirsa semua tidak cuma mendengar tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Quran dibacakan, malaikat-malaikat Allah akan memberikan rahmatnya buat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan pemirsa yang belum umroh pun bisa umroh. Amin. Ya, amin. Yang belum haji bisa haji. Amin. Yang belum nikah bisa nikah. Amin. Yang punya utang banyak biar lunas. Amin. Yang pada sakit biar pada sehat. Amin. Yang udah nikah biar pada punya anak. Amin. Ya. Jangan ngelengkain ustadznya. Kita berdoa mudah-mudahan biar pada panjang umurnya. Amin. Biar pada sehat badannya, biar meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Biar nanti kemudian kuburannya lapang. Amin. Insyaallah menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa, saya ngumumin sekali lagi, saudara sementara tidak bisa kontak saya dulu karena bebenya dikasih ke Randy. Subhanallah lah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Makasih Pak Rektor ya. Jazakum. Baik, terima kasih banyak juga untuk Pak Rektor tadi yang sudah memberikan umroh kepada Randy, Pak. Ya, jazakallahu khair. Baiklah pemirsa, kita masih akan ada satu segmen lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Thumma irji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas-sa'ir. Shadaqallahul 'adzim. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar pada malam hari ini dapat membuka mata kita, dan kita terus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ridho-Nya. Akhir kata saya Irgi, Ustadz Yusuf Mansur, dan juga para pemirsa dan juga jamaah yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di tablik akbar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu la. Ya silakan nanti yang mau sedekah ya. Yang mau sedekah nanti setelah selesai silakan nanti masukkan ke sini. Hudaw wa rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya silakan naik pelan-pelan, mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dibilang belum balik palingnya. Tutup, tutup, tutup.